perhatian. Pulau pandang jauh di tengah, di balik pulau angsa dua. Hancur badan di kandung tanah, hanyalah adik yang udah cinta. Itu janji yang kau ucapkan, itu sumpah yang kau ikrarkan. Udah, sudah lama kita berpacaran. Berilah aku kepastian. tergoda cinta. Gara-gara cinta pertama, kini aku jadi tergoda cinta. Kau pandang mata aku dengan sendu, membuat aku tertunduk malu. Lalu kau dekati diriku, serasa berhenti denyut jantung. Bercabang dua, di sini sayang, di sana kau sayang. kaki gomba. Aduh, aduh, aduh, banyak lagaknya. Bukalah mata hati. Aku curiga, aneh-aneh. baru pertama hati merasa disengat-sengat api asmara. Oh pria, oh pria ku cinta, engkaulah pria sembilan. Oh, Kenapa kini setahun Terima kasih. mau menangis. Kalau mata kanan tidak terkedut, itu tandanya mau dapat rezeki. Kedua